Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Buku jilid ke-4 cetakan tahun 1989. Mulai dari halaman 93. Kitab Uraian Keajaiban Hati. Kelanjutan dari sebelumnya. Sebagaimana diketahui bahwa Abu Bakar radhiyallahu an, Umar radhiyallahu an, Utsman radhiyallahu an, Ali radhiyallahu an dan para sahabat lainnya lebih mencintai agama dan syarak daripada keluarga dan anak. Bahkan dari diri mereka sendiri. Orang-orang yang melemparkan dirinya ke dalam perbuatan maksiat sepanjang agama adalah orang-orang yang mengoyak-oyakkan syarak dan memotong-motongnya dengan gunting-gunting nafsu syahwat. Dan mereka memperoleh kasih sayang musuh Allah dan musuh para walinya, yaitu iblis. Maka Anda akan melihat bagaimana keadaan mereka pada hari kiamat di sisi para sahabat dan di sisi para wali. Bahkan jikalau terbukalah tutup dan mereka itu mengetahui apa yang disukai oleh para sahabat pada umat Rasulullah SAW, niscaya mereka itu malu membawa kepada lidahnya akan menyebutkan para sahabat, sedang perbuatan mereka itu demikian kejinya. Kemudian setan itu menghayalkan kepada mereka bahwa orang yang mati dengan mencintai Abu Bakar dan Umar, maka api neraka tidak akan mengelilingi kelilingnya. Dan kepada orang lain, setan itu menghayalkan bahwa apabila ia mati dengan mencintai Ali, niscaya ia tidak akan mengalami ketakutan. Ini Rasulullah SAW bersabda kepada Fatimah radhiyallahu anha, dan Fatimah itu sepotong daging daripadanya. Tentang Fatimah sepotong daging Nabi diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Beramalah, hai Fatimah. Sesungguhnya aku tidak memerlukan sesuatu daripada engkau, dari Allah. Ini juga diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Inilah contoh yang kami kemukakan dari jumlah hawa nafsu. Dan begitu pula lah hukumnya orang-orang yang fanatik kepada As-Syafi'i, Abu Hanifah, Malik, Ahmad, dan imam-imam yang lain. Semua orang yang mendakwakan pegang dengan mazhab seseorang imam, sedang ia tidak menjalankan yang dijalankan oleh imam tersebut, maka imam itu adalah musuhnya pada hari kiamat. Karena imam itu berkata kepadanya, mazhabku adalah kerja, tidak bicara dengan lidah. Bicara dengan lidah adalah untuk bekerja, tidak untuk yang sia-sia. Maka sebagaimana halmu, kamu menyalahi aku dan pekerjaan dan perjalanan hidup yang menjadi mazhabku dan jalanku yang aku tempuh selalu dan aku berjalan padanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian kamu dakwakan mazhabku itu yang bohong. Inilah tempat masuk yang besar di antara tempat-tempat masuknya setan yang telah membinasakan kebanyakan orang alim. Dan telah diserahkan sekolah-sekolah kepada golongan-golongan yang sedikit takutnya kepada Allah dan lemah mata hatinya pada agama, kuat keinginannya kepada dunia, dan bersangatan kerakusannya mengikuti hawa nafsu. Mereka tidak tetap mengikuti hawa nafsu dan menegakkan kemegahan selain dengan kefanatikan. Lalu mereka tahan yang demikian dalam dadanya dan tidak memberitahukan kepada mereka tempat-tempat godaan setan. Bahkan mereka itu menggantikan setan pada pelaksanaan godaannya. Maka terus-meneruslah manusia di atas yang demikian. Dan mereka lupa akan induk-induk agamanya. Maka mereka pun binasa dan membinasakan. Kiranya Allah Ta'ala menerima tobat kita dan tobat mereka. Al-Hasan berkata, sampai kepada kami berita bahwa iblis berkata, aku hiaskan perbuatan maksiat pada umat Muhammad, lalu mereka potong punggungku dengan istighfar atau membaca istighfar, memohon ampun Tuhan. Lalu aku hiaskan dosa kepada mereka, di mana mereka tiada memohonkan ampunan Allah Ta'ala daripadanya, yaitu hawa nafsu. Benarlah yang terkutuk itu. Karena umat itu tiada mengetahui bahwa yang demikian adalah sebagian dari sebab-sebab yang menarik kepada maksiat. Maka bagaimana mereka meminta ampun daripadanya? Di antara tipu daya setan yang besar, ialah setan itu menyibukkan manusia dengan urusan dirinya, dengan perselisihan-perselisihan yang terjadi di antara sesama manusia tentang mazhab-mazhab dan permusuhan-permusuhan. Abdullah bin Mas'ud berkata, suatu kaum duduk berzikir kepada Allah Ta'ala, lalu datanglah setan kepada mereka untuk membangunkan dari duduknya dan untuk mencerai-beraikan di antara mereka. Rupanya setan itu tidak sanggup. Lalu ia mendatangi rombongan lain yang sedang asyik berbicara dengan pembicaraan dunia. Lalu setan itu mendatangkan kerusakan di antara mereka. Lalu mereka itu bangun berbunuh-bunuhan. Sebenarnya setan itu tidak bermaksud demikian terhadap mereka tadi. Maka bangunlah mereka yang berzikir kepada Allah Ta'ala, berusaha melerai mereka yang berbunuh-bunuhan itu. Lalu bercerai-berailah kaum yang berzikir tadi dari majelis zikirnya. Dan inilah yang dimaksudkan oleh setan itu dari mereka. Di antara pintu-pintu setan itu ialah membawa orang awam yang tiada berkecimpung dalam bidang ilmu dan tidak mendalaminya kepada berpikir tentang zat Allah Ta'ala, sifat-sifatnya, dan mengenai hal-hal yang tiada sampai batas pemikiran mereka kepadanya, sehingga meragukan mereka tentang pokok agama, atau menghayalkan kepada mereka tentang Allah Ta'ala dengan khayalan-khayalan, atau imajinasi yang maha suci lah kiranya Allah Ta'ala daripadanya. Yang membuatnya dengan demikian menjadi kafir atau orang bid'ah. Sedang dia dengan demikian merasa senang gembira, bersukaria dengan apa yang terjadi dalam dadanya. Ia menyangka yang demikian itu suatu ma'rifah atau pengenalan kepada Allah, dan basiroh atau penglihatan dengan mata hati. Dan yang demikian itu terbuka baginya dengan kecerdikan dan kelebihan akalnya. Manusia yang paling bodoh ialah orang yang paling kuat kepercayaannya kepada akalnya sendiri. Orang yang paling berketetapan akal ialah orang yang sangat curiga kepada dirinya sendiri dan yang lebih banyak bertanya kepada orang yang berpengetahuan atau para alim ulama. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu datang kepada salah seorang kamu. Lalu ia bertanya, siapakah yang menjadikan kamu? Maka salah seorang kamu menjawab, Allah yang maha suci dan maha tinggi. Lalu setan itu bertanya lagi, siapakah yang menjadikan Allah? Apabila salah seorang dari kamu menjumpai yang demikian, maka hendaklah ia menjawab, aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Maka dengan demikian setan itu pergi daripadanya. Hadis ini diriwayatkan Ahmad, Al-Basar dan Abu Yu'la dari Aisyah dan Bukhari dan Muslim dari Abi Hurairah. Nabi SAW menyuruh membahas tentang pengobatan bisikan setan ini. Karena ini adalah bisikan yang dijumpai oleh kebanyakan manusia, tidak dijumpai oleh para ulama. Hak orang kebanyakan ialah beriman dan Islam, dan berbuat ibadah dan segala keperluan hidup, dan menyerahkan ilmu untuk para alim ulama. Orang awam, jikalau berzina dan mencuri, niscaya adalah lebih baik baginya daripada memperkatakan tentang ilmu. Catatan, maksudnya, tentunya ilmu yang membawa kepada kekufuran, lalu dapat dibandingkan antara kekufuran itu dengan zina dan mencuri. Penerjemah. Karena orang yang memperkatakan tentang Allah dan agamanya tanpa pengetahuan yang kokoh, bisa jatuh dalam kekufuran, di mana ia tidak mengetahuinya, seperti orang yang berlayar di laut yang dalam, sedang ia tiada tahu berenang. Dan tipuan setan mengenai yang berhubungan dengan akidah dan mazhab itu tiada terhingga. Dan sesungguhnya kami kemukakan dengan apa yang telah kami kemukakan dahulu dengan contoh. Di antara pintu-pintu setan ialah jahat sangka kepada kaum muslimin. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu tanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ismun. Artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu dosa. Surat Al-Hujurat ayat 12. Barang siapa menghukum jahat orang lain dengan purbasangka, niscaya setan membawanya untuk panjang lidahnya dengan mengumpat orang. Lalu ia binasa atau teledor melaksanakan kewajibannya atau memandang rendah untuk memuliakan orang itu dan melihat kepadanya dengan pandangan kehinaan. Dan melihat dirinya sendiri lebih baik dari orang tersebut. Dan semuanya itu termasuk membinasakan. Dan karena itulah syarak melarang melakukan tuduhan-tuduhan kepada orang. Nabi SAW bersabda, takutlah akan tempat-tempat yang bisa menimbulkan tuduhan. Sehingga Rasulullah SAW menjaga diri daripada yang demikian. Diriwayatkan dari Ali bin Husain bahwa Sofiyah binti Huyai bin Akhtab menerangkan kepadanya bahwa Nabi SAW beritikaf dalam masjid. Sofiyah meneruskan ceritanya, lalu aku datang kepada Rasulullah SAW. Aku bercakap-cakap dengan beliau. Tatkala telah sore hari, lalu aku pergi. Maka Rasulullah SAW pun bangun berdiri, berjalan bersama aku. Lalu lewat di situ dua orang Ansor dan memberi salam kepada Rasulullah SAW. Kemudian keduanya pergi. Lalu Rasulullah SAW memanggil keduanya seraya bersabda, dia ini Sofiyah binti Huyai. Maka keduanya menjawab, wahai Rasulullah, kami tiada menyangka apa-apa pada engkau selain yang baik. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya setan itu berjalan pada anak Adam, pada tempat jalannya darah dari tubuhnya. Aku takut setan itu masuk pada engkau berdua. Diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Sofiyah. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah SAW berusaha terhadap agama kedua orang Ansar tadi, lalu menjaganya. Dan bagaimana beliau berusaha terhadap umatnya, lalu mengajarkan mereka jalan menjaga diri dari tuduhan. sehingga orang alim, warok yang terkenal dalam semua tingkah lakunya dengan agama, tidak akan begitu bermudah-mudah. Lalu mengatakan, orang seperti aku ini tidak disangka orang apa-apa selain yang baik saja. Karena menyombong dengan sendiri dirinya. Orang yang paling warok, paling takwa, dan paling alim, tidak akan dipandang oleh semua manusia kedepannya dengan semacam pandangan. Tetapi sebagian mereka memandangnya dengan pandangan suka, dan sebagian lainnya memandangnya dengan pandangan marah. Karena itulah, seorang penyair bermadah sebagai berikut. Apabila kita senang kepada orang, segala kekurangannya tidak tampak. Tetapi, bila marah kepada orang, segala keburukannya akan tampak. Penyair ini ialah Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Maka haruslah menjaga diri dari jahat sangka dan dari menuduh orang-orang jahat. Karena orang-orang jahat itu tidak menyangka semua orang lain, melainkan jahat pula. Maka manakala Anda melihat seorang yang berjahat sangka kepada orang lain dan mencari segala kekurangannya, maka ketahuilah bahwa orang itu busuk hatinya. Dan demikian itu kebusukannya yang tersaring daripadanya. Dan ia melihat orang lain menurut dirinya sendiri. Sesungguhnya orang mukmin meminta kemaafan, sedang orang munafik mencari kekurangan. Orang mukmin itu sejahtera dadanya terhadap hak semua makhluk Tuhan. Inilah sebagian tempat-tempat masuknya setan ke dalam hati manusia. Jikalau aku bermaksud menyelidiki semuanya, niscaya aku tidak sanggup. Dan dengan sekedar ini dapatlah memberitahukan kepada yang lain. Maka tiada pada manusia suatu sifat tercela, melainkan sifat itu menjadi senjata setan dan salah satu tempat masuknya. Jikalau Anda bertanya, apakah obatnya untuk menolak setan itu? Adakah memadai pada yang demikian dengan mengingati Allah atau berzikir? Dan manusia mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tiada daya upaya selain dengan Allah. Ketahuilah bahwa obat hati pada yang demikian itu ialah menyumbat tempat-tempat masuknya setan dengan membersihkan hati dari sifat-sifat tercela itu. Dan itu termasuk hal-hal yang panjang uraiannya. Dan maksud kami dalam merubuk ini dari kitab Ihya ini ialah menerangkan obat sifat-sifat yang membinasakan. Dan masing-masing sifat itu memerlukan kepada kitab sendiri menurut uraian yang akan datang. Benar, apabila pokok-pokok sifat tersebut dipotong dari hati, niscaya setan mempunyai tempat singgahan dan bahaya yang lain pada hati. Dan dia tidak mempunyai tempat ketetapan. Dan ia dicegah dari singgahan itu oleh mengingati Allah Ta'ala atau berzikir. Karena hakikat berzikir itu tidak dapat menetap pada hati, kecuali hati itu dibangun dengan takwa dan disucikan dari sifat-sifat tercela. Kalau tidak demikian, maka adalah zikir itu merupakan kata diri saja. Tiada berkuasa kepada hati, lalu tidak dapat menolak kekuasaan setan. Karena itulah Allah Ta'ala berfirman, innalladzina taqaw idza masahum ta'ifun minas syaitani tadzakkaru fa idza hum mubsyirun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, apabila mereka ditipu oleh setan yang datang berkunjung, mereka ingat kembali, dan ketika itu mereka menjadi orang yang mempunyai pemandangan. Surat Al-A'raf ayat 201. Allah Ta'ala mengkhususkan yang demikian kepada orang yang bertakwa. Karena setan itu adalah seperti anjing lapar yang mendekati engkau. Kalau tidak ada di muka engkau roti atau daging, maka anjing itu terkejut dengan perkataanmu kepadanya. Pergi, maka semata-mata suara dapat menolaknya untuk pergi. Jikalau ada daging di hadapan engkau dan anjing itu lapar, niscaya ia menyerang kepada daging dan ia tidak dapat ditolak untuk pergi dengan semata-mata perkataan. Maka hati yang kosong dari makanan setan itu, ia terkejut dengan semata-mata zikir. Adapun nafsu syahwat, apabila telah bersangatan pada hati, niscaya ia menolak karena zikir kepada pinggir-pinggir hati. Lalu zikir itu tidak menetap di dalam hati, akan tetapi setan yang menetap di dalam hati. Adapun hati orang-orang muttaqin yang terlepas dari hawa nafsu dan sifat-sifat tercela, maka ia diketuk oleh setan, tidak untuk nafsu syahwat, akan tetapi supaya hati itu kosong disebabkan lalai kepada zikir. Maka apabila ia kembali kepada zikir, niscaya setan itu mengendap. Dalilnya yang demikian itu ialah firman Allah Ta'ala, Fasta'id billahi minas syaitanir rajim. Artinya, maka bermohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Surat An-Nahl ayat 98. Hadis-hadis dan ayat-ayat yang lain yang menerangkan tentang zikir. Abu Hurairah berkata, telah bertemu setan orang mukmin dengan setan orang kafir. Setan orang kafir itu berminyak rambut, gemuk dan berpakaian, sedang setan orang mukmin itu kurus, tidak teratur rambutnya, berdebu dan telanjang. Lalu setan orang kafir bertanya kepada setan orang mukmin, mengapa kamu kurus? Setan orang mukmin itu menjawab, Allah, atau membaca bismillah, maka senantiasalah aku lapar. Apabila ia minum, ia menyebut nama Allah, maka senantiasalah aku haus. Apabila ia berpakaian, ia menyebut nama Allah, maka senantiasalah aku dalam keadaan telanjang. Apabila ia memakai minyak rambut, ia menyebut nama Allah, maka senantiasalah rambutku tidak teratur. Lalu setan orang kafir itu berkata, tetapi aku bersama seorang laki-laki yang tiada berbuat sesuatu pun dari yang demikian. Aku bersekutu dengan dia pada makanannya, minumannya, dan pakaiannya. Muhammad bin Wasi' berdoa tiap-tiap hari sesudah sholat subuh, yaitu yang artinya, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya engkau menguasakan di atas diri kami seorang musuh yang dapat melihat kekurangan-kekurangan kami, baik oleh dia sendiri atau golongannya, sedang kami tidak dapat melihat mereka. Wahai Allah Tuhanku, jadikanlah dia berputus asa dari menipu kami, sebagaimana engkau menjadikan berputus asa daripada rahmat engkau. Jadikanlah dia berputus asa daripada menipu kami, sebagaimana engkau menjadikan berputus asa daripada kemaafan engkau. Jauhkanlah di antara kami dia, sebagaimana engkau jauhkan di antara dia dan rahmat engkau. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Yang meriwayatkan peristiwa ini menerangkan, lalu pada suatu hari iblis itu berdiri di hadapan Muhammad bin Wasi' pada jalan ke masjid, seraya berkata, hai Ibnu Wasi', adakah engkau mengenal aku? Ibnu Wasi' menjawab, siapa engkau? Iblis itu menjawab, aku iblis. Lalu Ibnu Wasik bertanya, "Apa maksud engkau?" Iblis itu menjawab, "Aku ingin supaya engkau tiada mengajarkan seorang pun doa meminta perlindungan diri atau al-isti'adzah tadi. Dan aku tidak akan datang kepada engkau." Ibnu Wasik menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan melarang al-isti'adzah itu kepada siapa saja yang menginginkannya. Buatlah apa yang engkau mau." Dari Abdurrahman bin Ali Laila yang mengatakan, adalah setan itu datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan di tangannya api yang bernyala-nyala. Lalu ia berdiri di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat Al-Quran dan berlindung dari setan yang terkutuk. Atau membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tetapi setan itu tidak pergi. Maka datanglah malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan kepada Nabi alaihissalam, yang artinya, "Aku berlindung dengan kalam Allah yang sempurna, yang tidak dilampaui oleh orang, yang tidak dilampaui oleh orang baik dan orang zalim, dari kejahatan sesuatu yang masuk ke dalam bumi dan yang keluar daripadanya, dari sesuatu yang turun dari langit dan yang naik padanya, dari segala fitnah malam dan siang, dari segala yang datang pada malam dan siang, kecuali yang datang di mana datangnya itu dengan kebajikan. Wahai Tuhan yang Maha Pemurah." Lalu Nabi SAW membaca yang tersebut, maka padamlah apinya, dan setan itu jatuh tersungkur. Hadis ini diriwayatkan Ibnu Abid Dunya. Al-Hasan berkata, "Diceritakan orang kepadaku bahwa malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata bahwa jin Ifrit akan memperdayakan engkau. Apabila engkau pergi ke tempat tidur, maka bacalah ayat Al-Kursi." Diriwayatkan Abi Dunya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya setan telah datang kepadaku, lalu ia bertengkar dengan aku, kemudian ia bertengkar lagi dengan aku, lalu aku pegang lehernya. Demi Allah yang mengutuskan aku dengan kebenaran, aku tidak melepaskan sehingga aku dapati kedinginan air lidahnya pada tanganku. Jikalau tidaklah doa saudaraku Sulaiman alaihissalam, niscaya jadilah aku tercampak dalam masjid." Diriwayatkan Ibnu Abi Dunya dari As-Sa'bi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Umar tiada menjalani suatu jalan, melainkan setan menjalani suatu jalan yang tiada dijalani oleh Umar." Fahamilah ini, karena hati itu disucikan dari tempat gembalaan dan kekuatan setan, yaitu nafsu syahwat. Manakala Anda mengharap bahwa tertolaknya setan dari Anda dengan zikir semata-mata, sebagaimana tertolaknya dari Umar radhiyallahu an, maka yang demikian itu mustahil. Anda adalah seperti orang yang mengharap meminum obat sebelum mengosongkan perut dari makanan. Dan perut besar atau maidah itu sibuk dengan makanan-makanan berat. Dan orang itu mengharap bahwa obat tersebut bermanfaat kepadanya, sebagaimana bermanfaatnya obat yang diminum sesudah perut kosong dan pengosongan perut besar.